Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira wa ba'd. Silakan dibaca. Siapa yang belum 100? Nanti kalau sudah sampai 100 semua kita ambil potong 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nadhim Muhammad ibn Malik rahimahullah. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صح وحي هل والاسم منه مغرب ومبني كشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومغرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما فعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت كل حرف مستحق للبنى والأصوف المبنية نسكنا من ذو فتح وذو كسر وضم كإن أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلن إعرابا اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم ونصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين غير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو ونصبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذون صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضافن لا للا كجاء أخو أبيك دع تلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان ودخل فليا في جميعه الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالم جميع عامر ومذنبي وشبه ذين وبيعشرون وباب ألق والأهلون أولو وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون وباب ومثل حين قد يرد ذا الباب وإن لقى من الطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني وملحق به يكسدك استعمله فانتبه وما بتاء والف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة والذي اسما قد جعل كذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجسم والنصب سمة كلم تكوني لتروم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه هو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أرف فالألف أنوي في غير الجزم وأبن نصب ما كيد يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثة تقضي حكما لازما أكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم بذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كاليا والكاف من ابن أكرمك واليا والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع والنصب وجر الناصرة كعرف بنا فإننا نلنا المنة ألف والواو والنون لما وألف والواو والنون لما غبا وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستدر كفعل وافق نغدى بدء التشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا ففي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يفصلها أسلنيه وما أشبه في كنت خلف دما أذاك فلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما في شئت في انفصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الربة تلزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل يا نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليتي ندرا ومعنى على كس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدق من وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا داء سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حسما وإلا أتبع الذي ردف منه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد وجملة ومسجد ركب داء بغير ويه تم عربا بغير ويه داء بغير ويه داء بغير ويه تم عربا وشاف العلام ذو الإضافة كعمد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كلام الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عيرية للأقرب وكذا سعالة للثعلب منه برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي اهتيت على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطيء وبأولى أشر لجمع المطلقة والمد أولى ولد البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام قدمتها ممتنعة وبهنا أو ها هنا أشر إلى داني المكان وبالكاف فاصلة في البودية أو بثمفه أو هنا أو بهنالك انتقا أو هنا موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أولي العلامة والنون نشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا وباللاتي واللاء اللاتي وباللاتي تنبا واو يا باللاتي واللاء اللاتي باللاتي واللائي التي قد جمعا واللائك الذين نسرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر هكذا ذو عند ضيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى أو من إذا لم تلغى في الكلام أيٌ وكلها يلزم بعده صلة وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وصفة صريحة وجملة ومسجن أو شبه الذي وصل كمن عند الذي به كمن عند الذي ابنه كفيل وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفيل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قال أيٌ كما وعُربت ما لم تضف وسر وصلها ضمير انحذف وبعضهم عرب مطلقا وفي ذا الحذف أيٌ غير أيٌ يقتفي إن لم يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وبوء أن يختزل إن صلها الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب كذاك حذو ما بوصف خفضا كذاك حذو ما بوصف خفضا كأن تقاضين بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط أو اللام فقط أو اللام فقط فنما عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبانة الأوبري كذا وطبت النفس يقيس السري وبعد الأعلام وبعد الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوب ألقى أو مصحوب ألقى العقبة وسؤال وحذف الذين تنادي أو تضيف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف زيد مبتدأ زيد وعاذل الخبر إن قلت زيد عاذل من اقتدر وأول مبتدأ والثاني فاعل إغناء في آثار ذاني وقد استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد فثاني مبتدا وذا الوصف خبر فثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد تبقى استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا الخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى كنطق الله حسبي وكفى كنطق بها وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا يا همزه يا رفزه بسم الله الواو حرف عطف واو حرف استنافيه واستنافيه رفع فعل الماضي مبني على ضم الاتصال بضمير بصدر بواو جماعه والواو جماعه ضمير متصل مبني على الضم في محل سكون في محل فاعل مبتدا مفعول بمنصوب وعمد نصب فتح الظهر الاخير والالف للفارقه مبتدا مبتدا مفعول بمنصوب وعمد نصب فتح الظهر الاخير بابتداء جلال مجرور الباء حرف جر ابتداء مجرور بالباء وعمد جره كسره مقدره على الالف عن يذر يا التعذر والجام مجرور متعلق برفع كذاك جلال مجرور كاس حرف جر ذاك اسم إشارة مبني سكون في محل جر بالكاف والكاف حرف لواحد جر مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم رفع خبر مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظل آخره وهو مضاف خبر مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر ظل آخره بالمبتدا جر مجرور الباف جر المبتدا اسم مجرور بالباء وعلامة جر الألف وعلامة جر الكسرة مقدرة على الألف من مذر يا تعذر وجر مجرور متعلق برفع خبر ترجم أبا مقصوده حسن ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا كان أهل نوحة أهل نوحة ya pak sebagian ahli nuh ahli nahu seperti si bawai dan pendapat yang lain merupakan mubtada dengan ibtida dengan amil yang berupa ibtida terus dan merupakan khobar dengan mubtada merupakan khobar dengan sebab mubtada berarti amilnya mubtada adalah apa ibtida lafzi atau maknawi maknawi itu al ibtida dan amilnya khobar adalah apa lafzi itu mubtada istilahnya. Ada khilaf enggak dalam hal ini? yaitu berkait dengan ambilnya mubtada, apakah ittifaq, yaitu bahwasanya ambilnya mubtada la ijtihad, atau ada khilaf? Ada khilaf. Apa pendapat yang lain? Kalau ini pendapat siapa ini? Warafa'a mubtada'an bil ibtida'. Syibawih dan Jumhur Basri. Ya, Syibawih dan Jumhur Basri. Ada di sana pendapat yang lain? Ada. Iya, siapa itu? Kelompok? Kelompok. Ali, apa itu pendapat mereka? Yaitu mereka berpendapat amil dari khabar adalah al-ibtida'. Al-ibtida'. Terus? Ada juga yang mengatakan amilnya adalah al-ibtida' dan mubtada'. Iya. Ada juga yang mengatakan saling merofakkan antara mubtada' dan khabar. Iya. Terus tentang mubtada'nya bagaimana? Ada enggak khilaf? Yang merofakkan mubtada' itu apa? Ada. Apa? Apa ini khabarnya ya? Khabarnya. Mubtada' ada enggak? Ya tadi ada dekat juga emang. Apa? Ada yang mengatakan saling merofakkan ya? Saling merofakkan. Kemudian di sini apa ini maksud dengan al-ibtida' yang merupakan amil bagi mubtada' atau amil yang sifatnya maknawi pada mubtada', maksudnya apa? Ketika dikatakan bahwasanya mubtada' itu marfu', amilnya ibtida', maksudnya apa? Kosongnya kata tersebut dari amil-amil ya. Lafzi selain zaidah. Ya, kosongnya isim tersebut yang mendahului dari amil-amil selain amil zaidah. Kenapa di sini ditambahkan zaidah? Karena yang zaidah tidak berpengaruh di situ. Ya, karena amil yang zaidah itu tidak mempengaruhi keberadaannya sebagai mubtada. Contohnya? Contohnya cukup bagimu satu dirham, apa? Bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Terus? Rubba rajulin karimin. Rubba rajulin apa? Rubba rajulin qaimun. Qaimun. Di sini rubba sebagai zaidah. Zaidah murni atau bagaimana? Zaidah. Syabi. Yes. Syabi bizaid dia. Ya, menyerupai yang zaid, bukan zaidah murni. Dia satu sisi menyerupai huruf zaidah, karena dari sisi i'rab tidak mempengaruhi yang setelahnya. Dari sisi lain dia seperti huruf asli mengandungi makna, ya kan? Bukan hanya taukid, yaitu rubba rajulin qa'imun. Rubba rajulin qa'imun. Sini rajul tetap i'rab sebagai mubtada. Ada makna yang enggak rubba di sini? Ada kan, taklil. Ya. Sehingga dikatakan dia dari satu sisi menyerupai zaidah, dari sisi yang lain menyerupai huruf asli karena mengandungi makna selain makna taukid. Ya, kemudian wal khabar al juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barrun wal ayadi syahidah. A'rib. Qaul rafa'at al khabaru mubtada arfa' wa ramat rafi abam mahzahir ala akhiri al juz'u khabaru mubtada arfa' fi dhammah المتم صفة الجزء صفة المرفوع مرفوع مثله علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الفائدة مفعول به يا بيسا مفعول به بيسا به مضاف إليه ترس كالله كف حرف جر كالله يا حرف جر wal majrur mahdhuf ya taqdiru taqdiru qawlika ya ka qawlika Allahu Allahu mubtada ya barun khabar aw al ataf al ayadi mubtada syahida khabar ya kemudian jumlah min Allah barun wal ayadi syahida pada mahalnya apa maqul ana mahalnya nasab ya maqulul qaul al mahdhuf maqulul qaul al mahdhuf apa makna ya wal khabar al juz'ul mutimmul faidah kallahu barun wa layadi syahidah wal khabar al juz'ul mutimmul faidah apa artinya khabar adalah khabar adalah bagian yang menyempurnakan makna faedah. Ya, faedah. Terus Allahu barun seperti kalimat di kalimat Allahu kana Allahu barun wal ayati syahidah. Ah, maknanya Allahu barun wal ayati syahidah. Allahu muhsinun. Ya, Allah Maha memberi, Maha baik. Terus al ayati ni'mah. Iya, wal ayati apa? Nikmat-nikmatnya menjadi apa? Syahidah, saksi atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ah, teruslahnya. Di sini An-Nazim mendefinisikan khabar dengan ucapannya al-juz'ul mutimul faidah. Ada kritikan enggak atas definisi ini? Ada. Apa itu? Ya, masuk padanya fa'il. Masih masuk padanya fa'il karena fa'il juga menyempurnakan faedah bersama fi'il. Ya. Kalau dikatakan bahwasanya khabar adalah al-juz'ul mutimul faidah, maka fa'il masuk ada di dalamnya. Hanya saja udurnya apa kira-kira di sini? Udurnya An-Nazim. Ya, beliau telah mencontohkan dengan contoh yang berupa apa? Mubtada dan khabar. Tidak ada fa'il di situ. Yang lain mendefinisikan al-khabar dengan apa ucapannya? Al-juz'u al-muntazim minhu. Al-juz'u al-muntazim minhu. Ma'al mubtada jumlatan. Ya, ma'al mubtada jumlah. Al-inna. Al-juz'ul muntazim minhu ma'al mubtada jumlah. Bagian yang tersusun dia bersama mubtada menjadi jumlah sempurna. Ya. Kemudian wa mufradun ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqat lah. Ahdi Rabb. Wa mufradan. Mufradan hal. Wa'u apa? Wa'u apa? Wa'u istinaf. Terus mufradan. Mufradan hal. Ya. Terus ya'ti fil mudhari. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Ya'du anil khabar. Wa ya'ti. Wa'u ataf. Ya, ya'ti. Ya'ti fil mudhari'un. Terus. Jumlah hal. Jumlah. Wa fa'iluhu mana ya'ti? Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Fihi. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Jumlah. Jumlah hal. Hal min. Hal min. Domir, domir mustatir. Iya. Hawiyatan, hawiyatan naat. Li jumlah. Jumlah. Naatul mansub, mansubun. Iya. Makna, makna naat. Mudafilai, mudafilai. Mudafilai, mudafilai. Mudaf. Mansub ini muhawiyatan. Masa mudafilai. Hawiyatan. Masa mudafilai. Mafulbi, mafulbi. Iya, mafulbi, mafulbi. Terus min fa'il mahdhuf. Iya, terus apa? Bahwa mudhaf. Apa alamat nasbnya, Pak? Ma'man maf'ulun bi. Alamat nasbi maf'ul bi dari mana? Mana amilnya? Hawiyah. Hawiyah. Hawiyah isim fa'il beramal seperti amalannya fi'il. Ma'nan maf'ulun bi man? Mansub. Alamat nasbi fatah muqaddarah. Ala alam sil khafid. Ala ala apa? Ala maza? Tanda nasabnya apa makna? Ala akhiri. Ala alif. Mana min duhuriha? Ala alif. Iya, mana min duhuriha apa? Ta'adzur. Li'annahu ismun? Mankus. Mankus. Maksur. Maksur. Wahuwa? Wahuwa mudhaf. Alladhi? Alladhi mudhafilai. Isim? Isim mausul. Mabni? Mabni. Lanjutin aja itu. Mabniun. Mabniun ala sukun. Si? Fi mahali jarin. Mudhafun? Ilai. Ya, saya enak tinggal lanjutin aja. Siqat. Fi'ilun madin. Mabniun lil majhul. Ya. Terus. Wafailuhu. Wana ibu. Wana ibu. Wana ibu. Wana ibu. Wana ibu. Wana ibu. Wana ibu. Wana ibu. Wana ibu. Fihi jawazan takdiruhu. Takdiru huwa. Iya. Ya'udila. Ya'udila. Bingung. Siqat. Ya'udila. Ya'udila. Jumlah. Jumlah. Jumlah. Lahu. Lahu jar majrur. Muta'alik. Muta'alik. Fi. Siqat. Bi Hibtani siqat fi'il. Jumlah silah mausul la mahala laha. Silah mausul. La mahala laha. Nal-i'rab. Aina al-a'id. Alladhi ya'udu ala alladhi. A'id jamana. Ini kan siqat lah. Silah mausul. A'id jamana yang kembali kepada alladhi. Takdir. Takdir itu apa? Di mana ditakdirkannya? Itulah hu. Kau bingung? Terjemahkan. Dan datang khobar dalam bentuk mufrad ataupun jumlah. Iya. Yang mencakup barangnya. Yang mencakup apa? Mencakup makna. Iya. Yang makna dari? Makna dari dhamir rafid. Allazi ini kembali mana? Allazi. Mubtada. Apa-apa? Mana? Mubtada betul. Ya. Mencakup makna mubtada yang? Yang jumlah khobar diseret untuknya. Untuknya. Untuknya kemana? Mubtada. Ya. Jangan bingung ya. Paham kan maksudnya ya? Kemudian, wa in takun iyyahu mana niktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Ya, ya Rabb. Wa harful isti'naf. Isti'nafiyah. In harfu syartin. Jazim, ya. Harfu syartin jazimin. Takun fi'il mudhari' nakis. Madzum. Madzum. Alamat ya, jazmi. Fi'il syarat madzum. Alamat jazmihi. Sukun. Masmuha. Isimnya mana takun? Dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya. Ya'udila. Jumlah. Jumlah ya, jumlah khabariyah. Iyahu. Khabar takun. Ya, terus? Khabar takun, terus? Maknan tamyiz. Khabar takun, ya. Mabni ala maza? As-sukun. Fi mahali apa? Naswin. Haknya di sini, hanya lil ghaibah. Untuk menunjukkan lil ghaib. Maknan? Maknan tamyiz. Hah? Mansub binasil khafid. Ya, mansub ala naz'i al-khafid atau isqati al-khafid. Maknan. Wa alamat nasbihi? Fatah dhahirah ala akhirhi. Fatah dhahirah. Fatah muqaddarah ala akhirhi. Ala? Al-ya. Ala al-alif? Al-mahdufa lil-tiqai as-sakinain. Ini maknan. Ada pertemuan, ada sukun. Sukun yang ada pada alif dan sukun yang ada pada tanwin. Maka dibuang alif ya. Maknan. Jadi maknan, maknan. Ya. Yeah. Terus iktafa fi'il madi mabni ala fathi. Terus jawabu. Jawabu syarti. Jawabu syarat fi mahali. Fi mahali jazmin. Jazmin. Biha. Biha jarmu majrurun muta'alik biktafa. Ya, yeah. Terus kanutqillah hasbi wa kafa. Kaf. Kaf jaratun. Ya. Jaratun qaulin. Qaulin mahdhuf. Nutqillah. Nutqi mubtada. Wa huwa mudhaf ya dhamirun. Ya mutakallim fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Allah. Mubtada tsani. Mubtada tsani. Hasbi. Khabar li mubtada tsani wa huwa mudhaf ya mudhafun ilayh. Ya, terus. Wa jumlatun mubtada tsani. Wa khabaruhu fi mahalli rafin khabar mubtada awal. Iya. Wa kafa. Seperti isi nafiyah sudah selesai sih. Nutqillahu hasbi. Ini khabarnya itu saja. Wa bu. Wa isi nafiyah. Terus kafa. Kafa fil madi mabni ala fathah. Muqaddarah. Fathah muqaddarah. Wa fa'iluhu. Fa'ilu dhamiru mustadir fihi jawazan takdiruhu huwa. Aslu kafa apa? Kafa bihi. Kafa bihi. Ya hasiba kafa bihi. Kenapa menjadi dhamirnya musatir? Dibuang huruf jar. Dibuang huruf jarnya. Yang tadinya mutasil. Maka dia menjadi apa? Mustatir. Ya, syaratnya kita baca ya sekarang ya. Yang qasimul khabaru ila mufradin wa jumlatin wa sya'ti wa sya'til kalamu ala al-mufrad. Khabar terbagi kepada khabar yang mufrad, khabar yang jumlah. Dan akan datang pembahasan tentang khabar yang mufrad. Fa'ammal jumlatu fa'imman takunah yal mubtada fil ma'na awla. Adapun jumlah yang datang sebagai khabar, ada kalanya dia merupakan mubtada secara makna, sama maknanya dengan mubtada, ataupun tidak. Itu kemungkinan, ada dua kemungkinan. Ketika khabar datang dalam bentuk jumlah, imma dia jumlah ini merupakan ataupun semakna dengan mubtada atau tidak. Fa in lam takun hiya al-mubtada fil ma'na fala budda fiha min rabitin yarbituha bil mubtada. Adapun apabila jumlah tersebut bukan mubtada secara makna, beda, maka harus pada jumlah itu ada rabit, pengikat, yarbituha bil mubtada, yang mengikat jumlah ini dengan mubtada agar tidak menjadi jumlah yang asing. Wa hadha ma'na qawlihi hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Inilah makna ucapan an-nazim, hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Mencakup makna dari mubtada yang jumlah ini ditarik atau didatangkan untuknya. Di sini ada catatan kaki. Sepertinya bermanfaat, kita baca ya. Saya baca secara cepat. Ya, itu perlu perhatian konsentrasi. Yushtaratu fil jumlatil lati taqwa khabaran thalathatu syurutin. Al-awwalu an takuna mushtamilatan ala rabitin yarbituha bil mubtada'i wa qad dzakara syarihu hadha syarta wa fassala al-qawla fih. Yang pertama, agar jumlah tersebut mencakup rabit, yang mengikat jumlah tersebut dengan mubtada, dan asy-syarih telah menyebutkan syarat ini dan merincinya. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, alla takuna al-jumlah nida'iyatan, agar jumlah yang didatangkan sebagai khabar bukan jumlah nida'iyah. Fala yajuzu an taqul, tidak boleh engkau katakan Muhammadun ya a'dalu an-nas, ya a'dal an-nas, enggak boleh. Antum jadikannya a'dal an-nas sebagai khabar bagi Muhammad karena dia nida'iyah. Ala an yakuna Muhammad mubtada wa takun jumlah ya a'dal an-nas khabar an Muhammad, dengan menjadikan Muhammad sebagai mubtada kemudian jumlah ya a'dal an-nas sebagai khabar dari mubtada. Itu syarat yang kedua, agar jumlahnya bukan jumlah nidaiyah. Yang ketiga, alla ya an la takuna jumlatul khabar musaddaratan bi ahadil hurufi lakin wa bal wa hatta, agar jumlah khabar tidak diawali dengan satu dari tiga huruf, yaitu lakin, bal, dan hatta. Waqad ajma'a nuhatu ala darurati istikmali jumlatil khabar li hadhihi syuruti thalathah, dan ahli nahwu telah sepakat atas mendesaknya, ya, untuk atas mendesak atau pentingnya menyempurnakan jumlah khabar dengan tiga syarat ini. Sepakat ahli nahwu bahwasanya jumlah khabar yaitu harus terpenuhi padanya tiga syarat ini. Wa zada fa'lab syaratun rabi'a, fa'lab menambahkan syarat yang keempat, yaitu alla takuna jumlah al khabar qasaniyah, agar jumlah khabarnya bukan jumlah qasaniyah. Dan Al-Anbari rahimahullah menambahkan syarat yang kelima, yaitu alla takuna insya'iyah, agar bukan jumlah insya'iyah. Tidak dianggap dua ini oleh jumhur. Ya, karena di situ disebutkan dalam catatan kaki, wa sahih indal jumhur sihhatu wuqu'il qasamiyah khabaron 'anil mubtada, yang benar di sisi jumhur adalah benar atau boleh jatuhnya jumlah qasamiyah sebagai khabar dari mubtada. Kan taqul, seperti engkau katakan, Zaidun wallahi in qasadtahu la yu'tiyannaka. Zaidun, demi Allah, jika engkau datang kepadanya pasti dia akan memberimu, kepadamu sesuatu. Di sini jumlah khabariyahnya bentuknya apa? Qasamiyah. Dan boleh ni indal jumhur, dan itu yang rajih. Zaidun wallahi in qasadtahu la yu'tiyannaka. Kama anna sahih, sebagaimana yang sahih menurut jumhur pula, jawazu wuqu'il insya'iyah. Kalau tadi membantah pendapatnya siapa? Fa'lab. Ya, yang mempersyaratkan agar jumlahnya bukan jumlah qasamiyah. Di sisi jumhur boleh jumlah qasamiyah datang sebagai khabar. Nah, kemudian yang sahih pula di sisi jumhur adalah boleh jumlah insya'iyah jatuh sebagai khabar dari mubtada. Contoh, Zaidun idribhu, boleh di sisi jumhur. Khilafan li Al-Anbari rahimahullah. Ya. Di sini juga masih ada catatan kaki nih. Baca enggak nih? Wa dhahaba Ibn Sarraj ila annahu in waqa'a khabar al-mubtada jumlatan talabiyyah fa huwa 'ala taqdir qaul, fa at-taqdir 'indahu fil mithal alladhi dzakarna Zaidun maqulun fi idribhu. Adapun Ibn Sarraj berpendapat kepada bahwasanya apabila ya khabar bagi mubtada datang dalam bentuk jumlah talabiyah, maka ala takdiri qaul, di atas penakdiran qaul. Sehingga takdirnya di sisi Ibn Sarraj pada semisal contoh yang kita sebutkan, Zaidun makulun fihi idribhu. Jadi pada hakikatnya khabarnya itu mahdhuf. Zaidun makulun fihi idribhu. Dia makulun qaul saja. Zaidun makulun fihi idribhu. Itu indah Ibn Sarraj. Kenapa demikian? Tashbihan il khabar bin na'at. Karena beliau menyerupakan khabar dengan na'at. Na'at kan demikian ya. Kita baca di pembahasan apa tuh? Qadili Arab itu kan? Ya, ghasaltuhu ghuslan. Apa? Ni'imma. Maksudnya apa? makulan fihi ni'ma, itu kan serupakan dengan na'at. Ketika datang jumlah insya'iyah sebagai na'at, maka harus ditakdirkan di situ qaul. Wa huwa ghairu lazim fil khabar 'inda al-jumhur. Adapun di sisi jumhur yang seperti ini tidak harus. Ma'annahu yalzam 'indahum fil na'at, meskipun di sisi jumhur menakdirkan qaul ketika na'atnya itu berupa insya'iyah lazim, tapi di, kalau khabar tidak lazim, tidak mesti, sehingga boleh. Ya, kita kembali ke atas. Warabit inna dhamirun yarji'u ilal mubtada, dan rabit ada kalanya berupa dhamir yang kembali kepada mubtada. Contoh Zaidun qama abuh. Zaidun qama abuh. Ya, rabnya jelas insyaallah. Zaidun mubtada awal, qama abuh jumlah fi'liyah khabar. Ya, di sini rabitnya adalah dhamir ha kembali kepada Zaid qama abuh. Wa qad yakunu dhamir muqaddara, ada kalanya dhamirnya muqaddar, ditakdirkan saja. Contoh as-samnu manawani bidirhamin. As-samnu manawani bidirhamin. Ya, as-samnu. Apa? As-samnu minyak samin. Ya. As-samnu manawani bidirham. Samen 2 literan, ya kira-kira itu. Enggak tahu sebanyak apa satu manannya. Ya. Manan itu musanna dari mana? Ya, nama ya takaran literan. Minyak samin manawan 2 liter bidirham seharga 1 dirham. Di sini secara zahir ataupun ya tidak disebutkan di sini apa aidnya, tapi ditakdirkan yaitu manawani minhu bidirham. Asaman manawani minhu 2 liter darinya, dari asaman seharga 1 dirham. Ya, di situ ada catatan kayak gitu tentang makna manawani musanna manan wa huwa mikyal. Ya. Atau isyarah, atau isyaratun ilal mubtada, atau rabitnya berupa isyarah yang kembali kepada mubtada. Kaqaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah ta'ala, wa libasu taqwa dzalika khair, pakaian taqwa itulah pakaian yang lebih baik. Ya. Fi qiraati man rafa'a libas, pada qiraah yang merafakkan libas, ini mengisyaratkan ada qiraah yang lain. Ya. Yang tidak merafakkannya, lihat dalam catatan kaki rinciannya. هذه الآية الكريمة أولها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Ayat yang mulia ini awalnya adalah ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum, sungguh telah kami turunkan atas kalian libasa, pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang bisa menutupi aurat kalian, walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Waqad quri'a fiha fi sab'ah binasb, binasbi libas at-taqwa wa bi raf'ih. Dibaca pada ayat ini dalam qira'ah sab'ah, ada yang dengan nasab itu libas at-taqwa, libas at-taqwa, dan ada yang dengan rafa' wa libas at-taqwa. Adapun qira'ah nasab, maka fa'ala al-'athfi 'ala libasan yuwari, karena diathafkan kepada libasan yuwari. Libasan yuwari yang sebelumnya itu mansub sebagai maf'ul. Ya. Maka libasa at-taqwa diathafkan kepadanya, maka dia ikut mansub. Ya. Wala kalama lana fihi fiha al-an. Adapun kalau kita ambil qiraah ini, tidak ada pembahasan kita. Yang sedang kita bahas tengah-tengahnya itu tentang khabar rupa jumlah yang memiliki rabit. Tidak ada kan? Ya, ma'tuf bukan khabar. Wa amma qiraatu rafa' fa yajuzu fiha 'iddatu wujuhin fil i'rab. Min al-i'rab. Adapun qiraah yang merafa'kan libas, maka boleh padanya beberapa sisi dari i'rab. Yang pertama an yakuna libasut taqwa, yang pertama libasut taqwa mubtada awal. Ya. Wa dzalika, kemudian dzalika mubtada tsaniyan, mubtada yang kedua. Wa khair khabar bagi mubtada yang kedua. Wa jumlatul mubtada tsani wa khabaru, jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya pada mahalnya rafa sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Wa hadza huwal wajhu alladhi kharraja syarih wa ghairuhu min an-nuhat al-ayat 'alaih. Inilah sisi yang asy-syarih dan selainnya menggolongkan ayat ini kepadanya, yaitu kepada khabar yang berupa jumlah apa? Jumlah, berupa jumlah. Iya, yang padanya ada rabit. Ya itu. Yaitu ketika di Arab, ya libas sebagai mubtada yang pertama, dzalika sebagai mubtada yang kedua, kemudian apa? Khair sebagai khabar bagi mubtada yang kedua. Adapun sisi yang kedua, rafa juga, an yakuna dzalika badalan, dzalika di Arab sebagai badal dari taqwa. Walibasut taqwa dzalika badal. Sama-sama ma'rifah. Ya. Atau yang ketiga, an yakuna dzalika na'tan. Dzalikanya diira sebagai na'at. Ya, ditakwil dengan apa? Al-musyar ilaih. Walibasut taqwa al-musyar ilaih. sebagai na'at bagi libasut taqwa ala ma huwa madhhabu jamaah, menurut madhhabnya sekelompok ahli nahwu. Wa khair, ketika itu khair sebagai khabar bagi mubtada, yaitu khabar dari libasut taqwa. Wa ala al-wajhain tsani wa tsalith la shahida fil ayah lima nahnu bi sadadi, di atas sisi yang kedua dan ketiga ya tidak ada pendukung dalam ayat ini tentang pembahasan yang sedang kita bahas. Li'anna al-khabar fi hadaini al-wajhaini mufradun la jumlah, karena khabar pada dua sisi ini adalah mufrad bukan jumlah. Coba paham ya. Kemudian rabit berikutnya yang ketiga setelah yang pertama dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga takraru al-mubtada bilafzih, mengulang mubtada dengan lafadznya. Wa aktsaru ma yakunu fi mawdhi' tafkhim, ini terjadi banyak terjadi di tempat yang di situ dibesarkan. Ya, dibesarkan. Kaqaulihi ta'ala al-haqqah mal-haqqah al-haqqah mal-haqqah. Tahukah kalian apa itu al-haqqah? Mal-haqqah itu jumlah mubtada khabar sebagai khabar bagi al-haqqah. Ya. Man rabitnya takrar apa? Al-mubtada bilafzih al-haqqah, diulang di sini. Al-qari'ah mal-qari'ah. Ya. Wa qad yustamal fi ghairiha. Ya, dan terkadang digunakan pula pada selainnya. Selain apa? Mawadhi' tafkhim. Seperti Zaidun ma Zaidun. Zaid, siapa itu Zaid? Ya. Au umumun, ini rabit yang berapa? Empat. Setelah dhamir, isim isyarah, takrar al-mubtada bi lafzi umumun. Yang keempat umumun yadkhulu tahtahu al-mubtada'u. Keumuman yang mubtada masuk ke dalam keumuman ini. Contoh Zaidun, ya. Ni'mar rajul. Zaidun ni'mar rajul. Di sini ar-rajul i'rabnya mubtada. Kemudian Zaidun ni'ma jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khabar muqaddam. Apa di situ rabitnya? Keumuman. Yang ada pada apa? Ya. Ar-rajul. Ya. Zaidun ni'mar rajul, Zaidun sebagai mubtada, ni'mar rajul sebagai apa? Khabar jumlahnya fi'liyah. Mana di situ rabitnya keumuman yang ada pada alif lam lil jins ni'mar rajul, sebaik-baik ar-rajul ya rajul di antara satuannya ada zaid gitu. Zaidun ni'mar rajul, zaid mubtada, ni'mar rajul jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa sebagai khabar, dan di situ rabitnya berupa keumuman yang ada pada al. Yang semisal ini juga seperti contoh ucapan Allah taala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Di sini mana isim innanya? Alladzina amanu wa 'amilus solihati, ini pelengkap selanjutnya. Wa 'amilus solihati inna, lihat. La nudhi'u, itu khabarnya kan inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ini jumlah khabariyah, khabarnya inna. Man rabitnya inna la nudhi'u man ajra man ahsana 'amala. Keumuman yang ada pada lafaz man. Man ahsana amala masuk di dalamnya alladzina amanu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Ini jumlah khabariyah. Ya, sebagai khabar inna, dan rabitnya adalah keumuman pada lafaz man. Wa in kanatil jumlatul waqi'atu khabaran hiya al mubtada'u fil ma'na lam tahtaj ila rabit. Adapun apabila jumlah yang jatuh sebagai khabar adalah mubtada itu sendiri secara makna, lam tahtaj ila rabit, maka ketika itu dia jumlah khabariyah tidak butuh kepada rabit. Ya. Wa hadha ma'na qawlihi wa in takun ila akhirih al-bait. Inilah makna ucapan an-nadhib wa in takun iyahuma ni'ni tafa biha ya nutqillahu hasbi wa kafa ila akhir al-bait. Yani maknanya wa in takun al-jumla iyahu ay al-mubtada fil ma'na iktafa biha ani rabit. Yani apabila jumlahnya adalah mubtada itu sendiri secara makna, maka cukup dengan jumlah ini tanpa rabit. Kaqaulika, seperti ucapanmu nutqi nutqillahu hasbi, nutqi dimantuqi bih, al-mantuq bih, ucapan gitu, sesuatu yang diucapkan. Ucapanku Allahu hasbi, Allah adalah yang mencukupiku. Ya, di sini nutqi mubtada awal wal ismul karim yaitu Allah, lafzul jalal Allah mubtada tsani. Wahasbi khabar anil mubtada asani. Wal mubtada asani wa khabaruh, mubtada yang kedua dan khabarnya, khabar anil mubtada al-awwal, khabar bagi mubtada yang pertama. Wastaghna anil rabit, dan tidak butuh jumlah tersebut dari rabit. Lianna qawlaka Allah hasbi, karena ucapanmu Allah hasbi huwa makna nutqi. Itulah makna dari ucapanku. Nutqi Allahu hasbi. Yang semisal itu juga qawli la ilaha illallah. Qawli mubtada la ilaha illallah. Ya, jumlah khabariyah. Ya, di situ tidak ada rabit. Kenapa? Karena qawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, qawli. Saya sudah paham ya. Ya, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan. Apa gimana? Contohnya? Hadithi, ucapan saya hadithi. Hadithu al-Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin. Ya, kalau hadithi, misalkan ucapan dia, diucapkan apa misalkan. Ya. Hadithi, ucapan saya, qawma Muhammadun misalkan. Ya. Wal mufradul jamidu farighun, wa in yushtaqa fahuwa dhu dhamirin mustaqin. Ya. Kemudian, khobar yang bentuknya mufrad dan jamid, lawannya apa jamid? Mushtaq. Farighun, kosong dia. Dari, apa? Dhamir, yang kembali kepada mubtada. Wa in yushtaq fahuwa dhu dhamirin mustaqin. Adapun kalau mufrad ini mushtaq, ataupun dia jamid tapi bisa ditakwil dengan yang mushtaq, maka dia mengandungi dhamir mustaqin. Mustaqin yang ada padanya. Ya. Bisa dipahami gak ini? Khobar yang mufrad, yang jamid, bentuknya bukan mushtaq, kosong dia dari dhamir. Adapun kalau khobar yang mufrad ini mushtaq, atau dia jamid tapi bisa ditakwil dengan yang mushtaq, maka dia mengandungi dhamir mustaqin yang ada padanya. Ya. Al-mufradul jamid, ya Rabbi jelas ya, mufradul jamid, al-mufrad mubtada, al-jamid, sifat, fa'il, khabar. Wa'in, apa? Wa'in, ya, wa'u harfu, atin in, syartiyah. Jazima yushtaqa, filu syarat, madzum, wa'alamatu jazmihi, as-sukun. Ya, wa'hurrika bil-fathah, mada? Takhfifan. Ya, takhfif, mana takhfif? Yushtaqa. Bisa juga yushtaqi. Al-asli il-tiqai as-sakinah ini. Ya. Tapi yang sering fathah. Sudah kita lewatkan kan? Fahuwa. Fawaqyafi. Jawab isyarat. Huwa mubtada dhu khabar marfu bilwaw. Huwa mudhaf dhamirin mudhafun ilaih. Ya, mustaqin sifat. Ah, jumlah ismiyah min huwa dhu dhamir mustaqin fi mahal jazmin. Apa? Jawabu. Syarat insyaallah ini jelas ya. Taqaddama al-kalamu fil khabari idza kana jumlatan. Telah lewat pembahasan tentang khabar apabila khabar itu bentuknya jumlah. Sudah lewat. Imabah jumlah itu adalah hakikatnya adalah mubtada itu sendiri, maka tidak butuh kepada rabit. Ima jumlah itu apa? Budak bukan inti dari mubtada, maka butuh yang namanya rabit. Ada berapa rabit yang disebutkan? 4. Yang pertama dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga takrar lafzi al-mubtada, ya. Kemudian 4 al-umum, ya, al-umum, keumuman. Wa ammal mufradu, adapun mufrad yang dimaksud dengan mufrad pada pembahasan khabar apa? Ma laisa jumlah wala ya syibhu jumlah, ya, karena mufrad maknanya banyak sekali, 4 atau lebih dari makna mufrad, ya. Ini maksud dalam pembahasan kita, khabar adalah mufrad yang merupakan lawan dari apa? Jumlah dan syibhu jumlah. Fa imma an yakuna jamidan, adakalanya khabar mufrad ini jamid. Ya, jamid. Bukan sifat, ya, yang mengandungi makna fi'il dan huruf-hurufnya, bukan. Au mushtaqqa atau mushtaq. Sifat mengandungi makna fi'il dan huruf-hurufnya. Fa in kana jamidan, kalau khabar mufrad ini jamid, fa dzakara al-musannif annahu yakunu farighan min ad-dhamir, maka al-musannif menyebutkan bahwasanya dia khabar mufrad ini kosong min ad-dhamir, dari dhamir. Ya. Sebutkan oleh Asyuti dalam Al-Bahjah, li'anna tahammul ad-dhamir far'un min kaunil mutahammal salihan li raf'i dhahirin 'ala al-fa'iliyah wa dhalika maqsur 'ala al-fi'li aw ma huwa fi ma'nah. Ilmikan dikarenakan mengandung dhamir, tahammul ad-dhamir, ya, kandungan dhamir far'un, cabang dari kaunil mutahammil salih, cabang dari tadi bahwasanya yang mengandungi dhamir itu cocok untuk merafakkan isim dhahir sebagai fa'il, dan itu terkurung hanya pada fi'il ataupun yang semakna dengan fi'il. Nahu, lihat sini contohnya Zaidun Ahuk, khobar Ahuk, jamid di situ, bukan sifat. Ya, maka di situ pada Ahuk tidak ada apa? Dhamir huwa yang kembali kepada Zaid tidak ada. Wa dhahaba al-Kisa'i war-Rumani wa jama'atun ila annahu yatahammal ad-dhamir. Sedangkan al-Kisa'i, ar-Rumani dan sekelompok ahli nahwu berpendapat bahwasanya isim mufrad yang jamid pun mengandungi dhamir, mengandungi dhamir. Ya. Wa taqdir indahum, sehingga takdirannya di sisi mereka dari ucapan Muzaidun Ahuka adalah Zaidun Ahuka huwa, ada dhamirnya. Adapun al-Basriyun, nah ini al-Basriyun pendapatnya yang paling bagus tengah-tengah. Wa mal Basriyun faqalu imma an yakuna al-jamidu mutadammin al-ma'na al-mushtaq awla fa in tadammana ma'nahu nahu Zaidun Asadun, Zaidun Asadun ay shuja'un, shuja'un tahammal ad-dhamira wa in lam yatadamman ma'nahu lam yatahammal ad-dhamira kama musil. Adapun mazhabnya orang-orang Basrah, maka mereka mengatakan apabila isim mufrad jamid itu mengandungi makna mushtaq atau ada kalanya khabar yang mufrad dan jamid itu mengandungi makna mushtaq atau tidak. Apabila khabar mufrad tersebut yang jamid mengandungi makna mushtaq seperti Zaidun Asad, maknanya syuja', tahammal ad-dhamir, maka dia mengandungi apa? Dhamir huwa. Wa in lam yatadamman, adapun kalau dia isim jamid itu tidak mengandungi, ya, tidak mengandungi apa? Makna mushtaq, lam yatahammal ad-dhamir, maka dia tidak mengandungi dhamir seperti yang dicontohkan tadi Zaidun Ahuka. Nah, itu insyaallah yang lebih kuat. Wa in kana mushtaqan fa dzakara al-musannif annahu yatahammal ad-dhamira nahu Zaidun qa'im ay huwa hadza id lam yarfa' dhahira. Secara cepat mau jadi paham ya. Adapun kalau khabar mufrad ini mushtaq, maka musannif menyebutkan bahwasanya dia yatahammal ad-dhamir, mengandungi dhamir. Wa in yushtaq fa huwa dhamirun mustaqim. Contoh Zaidun qa'imun ay huwa. Qa'imun huwa, meskipun huwanya enggak boleh dimunculkan. Hadza id lam yarfa' dhahira. Ini catatannya, yaitu selama sifat mufrad ini tidak merafakan apa? Isim dhahir. Kalau dia merafakan isim dhahir, ya tidak ada di situ apa? Dhamir. Karena dia sudah beramal pada isim dhahir. Ya. Seperti apa? Zaidun qa'imun ya abuhu, ya sudah enggak ada itu. Rabbinya yang dhamir ha itu. Wa hadzal hukmu innama huwa lil mushtaqil jari majra al fi'li. Hukum ini hanyalah berlaku bagi khabar mushtaq yang dia berlangsung pada tempatnya fi'il. Yang mengalir pada tempatnya fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah dan isim tafdhil. Hanya pada itu. Ya, ya masuk di dalamnya juga sighah mubalaghah karena dia termasuk isim fa'il. فَأَمَّا مَلَيْسَ جَارِيًا مَجْرَى الْفِعْلِ مِنَ الْمُشْتَقَّاتِ فَلَا يَتَحَمَّلْ ضَمِيرًا وَذَلِكَ كَأَسْمَاءِ الْآلَهِ نَحْوُ مِفْتَاحٍ فَإِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْفَتْحِ وَلَا يَتَحَمَّلْ ضَمِيرًا. Adapun apabila ya khabar mufrad yang mushtaq itu tidak mengalir pada tempatnya fi'il, tidak berjalan pada tempatnya fi'il, ya, maka dia tidak mengandungi dhamir seperti isim-isim alat miftah. Ya, miftah dia mushtaq enggak? Miftah ini mushtaq dari fatah. Iya. Wala yatahammal dhamira, tapi dia tidak mengandungi dhamir karena dia tidak berjalan pada tempatnya fi'il. Alat, isim alat. Ya. Fa idza qulta hadza miftah, apabila engkau buat contoh hadza miftah, maka dia miftah mushtaq. Diambil dari al-fatah, maksudnya al-fatah, dan dia miftah la yatahammal dhamira, tidak mengandungi dhamir. Fa idza qulta hadza miftah lam yakun fihi dhamir. Wa kadzalika ma kana ala sighati maf'al wa qusida bihi zamanu aw al-makan. Demikian pula makana ala sigha maf'al, semua yang di atas sigha maf'al kemudian dikehendaki dengannya makna zaman, ya, makna zaman ataupun makan seperti marman, tempat apa? Melempar atau waktu melempar. Fa inna mushtaq min ar-ramyi, sungguhnya itu diambil dari kata ramyi. La yatahammal dhamira, juga tidak menungi dhamir. Fa idza qulta hadza marma zaidin, ya, turidu makana ramyi, apabila engkau berkata ini adalah tempat melemparnya Zaid, yaitu turidu makana ramyi atau zaman rami atau waktu melemparnya Zaid, kana al-khabar mushtaqan wala dhamir fi, maka di situ khabar mushtaq tapi tidak mengandungi dhamir. وإنما يتحمل المشتق الجارية مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، وذلك نحو زيد قائم غلاماه، فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا. Dan hanyalah khabar yang mushtaq itu mengandungi dhamir, yaitu yang mushtaq yang dia berjalan pada tempatnya fi'il majra dhamir. Wa innama yatahammal al-mushtaq, hanyalah khabar yang mushtaq yang dia mengalir atau berjalan pada tempatnya fi'il itu mengandungi dhamir, idza lam yarfa' dhahira, apabila dia tidak merafakan isim dhahir. Saya ulangi, ya, khabar yang mushtaq yang dia berjalan pada tempatnya fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdhil, itu mengandungi dhamir idza lam yarfa' dhahira, ketika dia tidak merafakan isim dhahir. Fa in rafa'ahu, adapun kalau dia merafakan isim dhahir, lam yatahammal dhamira, maka dia tidak mengandungi dhamir. Contohnya zaidun qa'imun ghulamah. Ghulamah di sini marfu' sebagai fa'ilnya qa'im. Fa la yatahammal dhamira, sehingga qa'im tidak mengandungi dhamir. Insyaallah ini jelas ya. Wa hasilu ma dzukir anna al-jamid yatahammal ad-dhamira mutlaqan 'inda al-kufiyyin wa la yatahammal dhamiran 'inda al-basriyyin illa in uwila bi mushtaqin. Hasil dari pembahasan yang telah disebutkan adalah bahwasanya khabar yang jamid itu mengandungi dhamir secara mutlak menurut orang-orang Kufah, dan tidak mengandungi dhamir di sisi orang-orang Basra kecuali apabila jamid tersebut, khabar yang jamid tersebut, bisa ditakwil dengan yang mushtaq. Wa annal mushtaq innama yatahammal ad-dhamir, dan bahwasanya simpulan berikutnya, isim yang mushtaq yang dia berlangsung pada tempatnya fi'il, beramal seperti amalnya fi'il, hanyalah dia mengandungi dhamir ketika dia tidak merofakan isim zahir. Kemudian dia sendiri jarin majrur al-fi'il, berlangsung beramal seperti amalannya fi'il. Contoh zaidun muntaliq, ay huwa, ada huwanya. Tetap di sini muntaliq meskipun di situ ada apa? Takdiran dhamir yang dirofakan, tetap dia dikatakan mufrad. Iya kan? Muntaliq karena huwanya enggak bisa muncul. Enggak bisa muncul. Berbeda dengan apa? Zaidun yang tolik, jumlah itu huwa. Fa in lam yakun jariyan majrul fi'li lam yatahammal syai'a, adapun kalau dia mushtaq tersebut tidak beramal seperti amalnya fi'il, maka dia tidak mengandungi sedikit pun dari dhamir. Contoh hadza mifsah wa hadza marma zaidin. Insyaallah ini jelas ya, ini jelas kan ya. Insyaallah sudah faham tentang khabar yang jumlah dan mufrad. Sehingga kalau antum i'rab zaidun qa'im, zaid mubtada, qa'im apa? Khabar marfu' 'alamat tarfi' dhamma dhahirun 'ala akhirih, huwa ismu fa'il ya'mal 'amala al-fi'l wa fa'iluhu mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Sudah pernah kita lewatkan maksud jawazan itu, enggak mesti bisa ditambahkan, bukan. Karena jawazan itu posisinya bisa diganti dengan apa, isim dhahir. Itu bukan, jangan tergambar kalau jawazan itu bisa dimunculkan. Sudah pernah kita lewatkan itu ya. Ya nanti insyaallah kita ulang lagi di sini. Ya, pada pertemuan berikutnya. Ya, subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.